Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengkaji salah satu bab dari bab-bab agama kita, yaitu hak-hak suami dan istri, hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu bab penting dalam agama kita, dan agama kita sangat perhatian dengan baik, karena kehidupan berumah tangga merupakan salah satu hal yang menjadi landasan kehidupan dalam suatu masyarakat, atau salah satu komponen suatu masyarakat. Dan kita dapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membahas hal ini. Lebih daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam salah satu nasihat beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ala inna lakum ala nisaikum haqqa, sungguh kalian wahai kaum lelaki memiliki hak atas istri-istri kalian. Wa inna linisaikum alaikum haqqa, dan sungguh istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Sehingga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita menyadari bahwa masing-masing dari kita, kita sebagai seorang lelaki, begitu pula pihak lain sebagai istri-istri kita, masing-masing punya hak yang artinya wajib dipenuhi, dan sebagai kewajiban pada pihak yang lain. Untuk itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai wujud pertama ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan tanggung jawab kita kepada pihak yang lain, maka kita wajib mempelajari untuk kemudian kita mengamalkan hal-hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, majelis kita pada kali ini adalah membahas tentang hal itu. Semoga dengan ini apa yang kita telah ketahui, kita menjadi semakin mantap. Apa yang telah terlupakan oleh kita, kita ingat kembali. Apa yang belum kita ketahui, menjadi kita ketahui. Sehingga dengan itu akan menjadi landasan kita untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban kita. Pada kesempatan ini saya akan mengambil materi ini dari kitab Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang berjudul Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahharah. Beliau rahimahullah taala menyebutkan beberapa hal penting di akhir pembahasan kitab ini, dan itu sangat terkait atau bahkan menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan ini. Beliau mengatakan wasaya ila zaujain, ada wasiat-wasiat kepada masing-masing dari suami maupun istri. Yang pertama, an yatatawa'a wa yatanasaha bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, hendaknya masing-masing dari suami maupun istri mereka siap untuk saling taat. Wa yatanasaha, siap untuk memberikan sesuatu yang baik pada pihak yang lain. Bi ta'atillah, semuanya dalam lingkup taat kepada Allah Azza wa Jal dan ittiba' ahkamihi, dalam rangka mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jal yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wala yuqaddima 'alaiha taqlidan aw 'adatan ghalabat 'alan nas, jangan mendahulukan sikap taklid kepada adat istiadat atau sesuatu yang telah ada dan menjadi tradisi masyarakat, mengedepankannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengedepankan suatu madhab yang tidak sesuai dengan Quran maupun hadis, yakni bahkan kita senantiasa tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi landasan kita semua dalam segala kehidupan kita, dan termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Suami dalam berumah tangga siap tunduk kepada aturan Allah dan Rasul. Istri dalam rumah tangga siap untuk taat kepada tuntunan dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Hal itu ikhwani fiddin rahimakumullah, karena Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah sepantasnya, yakni di sini artinya tidak boleh bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka masih punya pilihan-pilihan yang lain dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini menjadi landasan penting bagi kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Taat kepada Allah dan Rasul, tidak mencari solusi dari yang lain. Bahkan ayat ini pun ada kaitannya dengan bab kehidupan berumah tangga. Kalau kita melihat dari sebab turunnya atau kaitan ayat ini dengan kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Yang kedua, thaniyan an yaltazima kullu wahidin minhuma al-qiyam bima faradallahu alaihi min al-wajibat wal huquq tijah al-akhir. Hendaknya masing-masing, baik dari suami maupun istri, siap dan senantiasa melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dari kewajiban-kewajiban dan hak terhadap pihak yang lain. Masing-masing kita harus siap. Jangan ada tadi mencari solusi yang lain. Jangan ada rasa berat untuk tunduk kepada kewajiban-kewajiban Allah dan Rasul. Nah, untuk melaksanakan kewajiban ini, tentu kita wajib mempelajari. Sehingga bagi suami maupun istri, hal ini menjadi suatu kewajiban yang sifatnya fardhu ain. Kenapa? Karena dia telah masuk dalam ranah ini. Kalau dia seorang yang masih bujang, belum menikah dan belum mau menikah, maka kewajiban itu belum menjadi fardu ain atasnya. Tapi kalau dia mau masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, maka dia wajib dan menjadi fardu ain, laki-laki maupun wanita. Apalagi yang sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga, apalagi yang sudah bertahun-tahun, kalau dia ternyata belum mempelajari, maka segera pelajari. Ini fardu ain. Ini kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semuanya, agar kita bisa melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata beliau rahimahullah, فَلَا تَطْلُبُ الزَّوْجَةَ أَنْ تُسَاوِ الرَّجُلْ فِي جَمِعِ حُقُوقِهِ. Nanti dalam prakteknya, misalnya seorang istri tidak boleh menuntut untuk disamakan dengan laki-laki dalam segala hak. Karena apa? Karena Allah telah membedakan. Di sana ada perbedaan tingkatan, perbedaan hak, dan itu sesuai dengan ketetapan Allah yang penuh dengan hikmah. Begitu pula sebaliknya, wala yastaghil ar-rajul ma faddalallahu bihi 'alayha min as-siyadah war-riyasah fa yadhlimuha. Lelaki dengan kelebihan yang Allah berikan padanya, dengan kepemimpinan yang Allah berikan padanya, tidak boleh menggunakannya untuk menzalimi istrinya, menyalahgunakan kepemimpinan tersebut sehingga melampaui batasnya dengan melakukan suatu tindakan kezaliman kepada pihak istri. Allah Azza wa Jal telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. untuk mereka kaum wanita seperti apa yang menjadi kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yakni dia punya hak sesuai dengan kewajibannya. Walir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi kaum lelaki punya satu derajat lebih tinggi, 'alaihinna, atas mereka kaum wanita. Nah, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu di balik itu ada hikmah-hikmah. Jangan kemudian seorang wanita mengatakan kenapa dibedakan. Ya. Kenapa tidak disamakan? Yang membedakan adalah yang menciptakan. Allah yang menciptakan lelaki dan Allah yang menciptakan wanita. Allah mengetahui tentang ciptaannya sehingga diberikan kepada mereka kewajiban yang berbeda sebagaimana diberikan kepada mereka hak yang berbeda. Dan ingat bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Hikmah dan Maha Adil. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan dua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Wallahu Azizun Hakim. Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa, Hakim Maha Bijaksana. Allah Azza wa Jalla menetapkan hukumnya dan tidak ada siapapun yang boleh menyanggahnya. Dan Allah Maha Hikmah dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya. Sehingga terima apa yang dari Allah Azza wa Jal, pasti di sana banyak kebaikan-kebaikan. Allah pun telah mengatakan dan menjelaskan pada surat An-Nisa apa yang dimaksud dari kelebihan pada pihak lelaki atas kaum wanita. Allah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki, mereka adalah para pemimpin yang mengatur kaum wanita. Inilah kelebihan. Inilah hal yang disebutkan bahwa mereka lebih tinggi dari kaum wanita. Tentu dalam suatu perkumpulan, mesti ada pemimpinnya. Dalam satu keluarga, terkumpul di sana suami, istri, anak-anak, mesti ada pemimpinnya. Tidak mungkin mereka hidup tanpa yang memimpin. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan pemimpin bagi suatu keluarga adalah kaum lelaki. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kaum lelaki adalah para pemimpin yang mengatur kaum wanita, yakni istri-istri mereka. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah berikan dari suatu keutamaan, sebagian melebihi yang lain. Lelaki Allah jadikan lebih daripada wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta benda. Lelaki sebagai pemberi nafkah bagi kaum wanita, merekalah juga yang mengatur keluarga tersebut. Dan seterusnya dari ayat yang Allah sebutkan. Yang jelas bahwa masing-masing mengetahui posisinya dan masing-masing berusaha menjalankan kewajibannya serta memberikan haknya kepada pihak yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam beberapa hadis tentang hal-hal itu. Seperti yang diriwayatkan oleh melalui sahabat Muawiyah ibnu Uhaidah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaina?" Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaina? Apa hak istri salah seorang dari kami?" Qala, beliau menjawab, "Antu di'imaha idza ta'imta." Hendaknya kamu memberinya makan saat kamu makan. Wataksuha idaktasaita, kamu memberi pakaian saat kamu berpakaian. Wala tuqabbih alwajh, wala tadrib, jangan kamu menjelek-jelekkan wajahnya, jangan kamu memukul. Di dalam sebagian riwayat dijelaskan, yakni wala tadrib alwajh, jangan kamu memukul wajah. Wala tahjur illa fil bait, jangan pula kamu melakukan hajr, mendiamkan dia kecuali di rumah. Ikhwan fi din rahimakumullah, lihatlah di sini bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana hak suami istri. Rasulullah SAW mengatakan kepada Muawiyah bin Haidah saat ia bertanya tentang hak istrinya, yang ini tentu berarti menjadi kewajiban suami, yaitu memberi makan, nafkah berupa pangan. Saat dia makan, beri dia makan. Yakni tentu sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bab ini sesuai dengan cara yang ma'ruf, la ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyepelekan. Begitu pula pihak istri tidak bisa menuntut lebih dari apa yang dimampui oleh suami. Ketika suami mampu, berikan makan selayaknya, sebagaimana yang biasa dimakan oleh istrinya sebelumnya. Begitu pula sandang, berikan kepada dia pakaian. Saat kamu berpakaian, kamu punya pakaian, kamu bisa beli pakaian, berikan dia pakaian yang menutup auratnya, yang layak padanya. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kamu menjelek-jelekkan wajahnya, menghina dia dengan kata-kata yang mengandung unsur takbih, mencela, menghina, menjelekkan, dan yang semakna dengannya. Dan jangan pula memukul muka, menamparnya, tidak boleh kepada siapapun, bahkan tidak boleh apalagi kepada istri. Lalu jangan kamu diamkan kecuali di rumah. Yakni kondisi tertentu boleh melakukan hajar, yakni mendiamkan, tidak bicara dengannya. Tapi ini pun pada taraf tertentu. Kapan itu? Seperti yang dijelaskan dalam ayat yang tadi kita baca. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Mereka para istri yang kalian khawatir dari sikap tidak taatnya mereka, fa'idhuhunna, maka berilah nasihat kepada mereka. Fa'idhuhunna, berikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna fil madaji', lakukan hajar, yakni diamlah, tidak berbicara dengannya. Fil madaji', di tempat pembaringan. Wadribuhunna, dan pukullah mereka, yakni ketika tahapan-tahapan sebelumnya tidak bermanfaat. Itu pun seperti yang Nabi katakan, dengan pukulan tidak ke arah wajah dan pukulan yang tidak keras. Darban ghaira mubarrih, kata Rasulullah. Fa'in ata'anakum falatabu alaihinna sabila. Kalau mereka para istri sudah taat kepada kalian, maka jangan cari-cari alasan untuk melakukan tindak kezaliman atau ketidakadilan kepada mereka. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguh Allah Azza wa Jal maha tinggi dan maha besar. Nah, saat dilakukan hajar, kata Rasulullah SAW, la tahjur illa fil bait. Jangan kamu lakukan sikap hajar, mendiamkannya kecuali di rumah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ay la tahjurha illa fil madja', jangan kamu diamkan kecuali saat di pembaringan. Karena ini hanya bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik, bukan untuk bersikap zalim kepada kaum wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis, al-muqsituna yaumal qiyamah ala manabir min nur. Mereka orang-orang yang bersikap adil di hari kiamat kelak akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminir rahman, berada di sebelah kanan Ar-Rahman. Wakil tayadehi yaminu, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka yang berbuat adil pada hukum-hukum mereka, kebijakan-kebijakan mereka. Wa ahlihim, yang berbuat adil pada keluarga-keluarga mereka. Wa mawalu, dan kepada orang-orang yang berada pada tanggungannya. Termasuk kalau begitu di sini tentu para suami yang bersikap adil kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Mereka bakal mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya kelak di hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, beberapa hadis tersebut menggambarkan kepada kita bagaimana hak suami dan istri dan kewajiban masing-masing dari keduanya. Kalau mereka melakukan itu semuanya dengan sebaik-baiknya, maka kelak kehidupan bahagia akan mereka peroleh. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, fa idza huma arafa dzalika wa amila bihi ahyaahumallahu tabaraka wa ta'ala hayatan thayyibah. kalau kedua pihak, suami maupun istri, mengetahui hak dan kewajiban lalu mengamalkan hal itu, Allah akan menghidupkan keduanya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Asya fi hana'in wa sa'adah. Keduanya akan hidup dalam sa'adah, kebahagiaan. Dan ini merupakan janji Allah Azza wa Jal. Ini merupakan janji Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak menyelisih janjinya. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun wanita, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh kami akan menghidupkannya dalam kehidupan yang baik. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberikan balasan bagi mereka, pahala mereka, dengan sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kita beriman dengan ayat tersebut, yang itu merupakan janji Allah. Allah tidak menyelisih janjinya, tinggal sudahkah kita melakukan kewajiban kita, kita sebagai suami dan kepala rumah tangga, atau sebagai istri, sebagai pendamping suami dalam berumah tangga. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, nasihat yang ketiga, "Wa'alal mar'ati bi suratin khasah an tuti'a zawjaha fima ya'muruha bihi fi hudud istita'atiha." Termasuk dari kewajiban istri, dan ini kewajiban yang sangat-sangat pokok, adalah "an tuti'a zawjaha", agar menaati suaminya, "fima ya'muruha bihi fi hudud istita'atiha", pada apa yang diperintahkan oleh sang suami kepadanya selama itu dalam kemampuannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini salah satu kunci kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Ini tentu akan berbuah kebaikan. Taatnya seorang istri kepada suami akan baik bagi suami dan baik bagi istri. Buah dari ketaatan tersebut, buah di dunia maupun buah di akhirat kelak. Maka perhatikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, para istri, untuk taat kepada suami pada perintah-perintahnya selama itu dalam kemampuannya, dan tentunya selama itu perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesungguhnya yang Allah sebutkan tadi, bahwa itu merupakan kelebihan yang Allah berikan pada sang suami untuk ditaati. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", dan ayat "Walir-rijali 'alaihinna darajah". Telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dengan lebih terang tentang hal itu. Maka di sini perlu diingatkan, kata beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi kaum mukminin, yakni yang laki-laki maupun wanita. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Wala ta'zan fi baitihi illa bi idznih." Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa, dalam suatu riwayat, yakni justru larangan dari Nabi dengan tegas, la tasum, tidak boleh berpuasa. Wa zaujuha syahid, sementara sang suami ada di rumah, illa bi idznih, kecuali dengan izin suami itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan puasa selain Ramadan, yakni puasa-puasa sunnah. Wala ta'dan fi baitihi illa bi idznih, dan ia pun tidak boleh mengizinkan bagi seseorang untuk masuk ke rumah suami kecuali dengan seizin suami. Ini adalah bagian daripada bentuk ketaatan dan ketundukan suami, ketundukan istri kepada suami. Puasa-puasa sunnah tidak boleh dia lakukan kalau suami ada, kecuali dengan seizin suami. Mengapa demikian? Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa sang suami punya hak istimta', punya hak terhadap istri dalam hubungan di sepanjang hari. Haknya merupakan suatu hal yang wajib dan 'alal fawr, segera dipenuhi ketika dia menginginkannya, sehingga tidak boleh terlewatkan demi melaksanakan suatu amal yang sunnah seperti puasa sunnah. Dan kewajiban ini bukan kewajiban tarahi, kewajiban yang ada tenggang waktunya, tidak, bahkan kewajiban yang perlu disegerakan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, diterangkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa hak suami lebih ditekankan daripada amalan-amalan tambahan, tatawwu', dengan amalan-amalan sunnah. Karena hak suami adalah wajib. Melakukan hak suami adalah wajib didahulukan daripada amalan-amalan yang sunnah. Demikian diterangkan oleh beberapa ulama kita rahimahumullah. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda padanya, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih, falam ta'tihi, fabata ghadban 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu dia menolak sehingga sang suami marah kepadanya, malaikat-malaikat melaknat istri tersebut sampai waktu pagi. Dalam sebuah riwayat, sampai dia mau kembali. Dalam sebuah riwayat, sampai sang suami ridho kepadanya. Ini menegaskan hadis yang pertama tentang besarnya hak suami. Dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, Nabi bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih," demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha," seorang wanita tidak dikatakan menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. "Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsaha," sampai pun bila sang suami memintanya sementara dia sedang di atas pelana kendaraannya, dia tidak boleh menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lain. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istrinya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang keempat, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah." fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri sang suami dari bidadari akan mengatakan, janganlah kamu mengganggu dan menyakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu. Dia itu bagimu hanya orang yang singgah saja. Hampir-hampir dia meninggalkanmu dan bertemu dengan kami. Nah, ternyata seperti itu. Ini hal yang sebelumnya tidak kita ketahui kecuali melalui berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri para suami dari para bidadari tidak rela kalau istri-istri mereka di dunia mengganggu, bahkan sampai mendoakan, qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu, jangan ganggu dia, dia hanya mampir, dia hanya singgah di sisimu, hampir-hampir dia meninggalkanmu dan bergabung dengan kami. Maka jadilah para istri yang taat kepada suami dan menunaikan hak-hak suami. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa suami adalah surga atau neraka bagi istri. Saat seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dalam suatu keperluan, maka beliau berkata kepada wanita itu, ai hadhihi adatu ba'lin, hai wanita, apakah kamu seorang yang sudah punya suami? Qultu na'am, dia menjawab iya. Qal kaifa antilah, lalu bagaimana kamu dengan suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu, dia menjawab, saya tidak pernah melakukan hal yang kurang, yakni sebisa mungkin saya lakukan untuk berkhidmat pada suami kecuali yang saya tidak mampu. Qala fangduri aina anti minhu, maka kalau begitu lihatlah di mana posisimu terhadap suamimu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ditegaskan pula dalam hadis yang lain bahwa suami menjadi pintu surga bagi kaum wanita. Suami menjadi sebab masuknya surga kaum wanita. Jangan dianggap sepele bab melaksanakan hak-hak suami. Itu bisa menjadi kebaikan yang besar atau malah petaka yang besar. Itu bisa menjadi pintu dari pintu-pintu surga ketika seorang wanita menunaikan hak-haknya. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Bila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, dia pun menjaga kemaluannya dari maksiat. Dia juga taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana yang dia maukan. Luar biasa. Pintu surga yang 8, yang sebagian pintu itu adalah pintu-pintu khusus, pintu bagi orang yang berpuasa tidak boleh dimasuki oleh orang yang lain, pintu orang yang ahli sholat juga tidak dimasuki oleh yang lain, namun istri bisa memasuki dari mana yang dia maukan. Apa syaratnya? Pertama, tunaikan hak Allah. Solatnya dijaga. Jaga dirinya dari maksiat. Lalu, taati suami. Ata'at ba'laha. Taati suami. Ketika itu, dia akan diperintahkan udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah ke dalam al-jannah dari pintu mana yang kamu maukan. Nah, jadilah mereka, wahai kaum wanita, pintu kebaikan terbuka dengan bersabar di dunia, dan itu akan menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu beberapa hadis yang menerangkan kepada kita tentang kewajiban taat oleh seorang istri kepada suaminya. Di sana ada hal yang dibahas oleh para ulama, sejauh mana ketaatan tersebut. Tentunya dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jal. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya berlaku pada perkara yang baik. Maka suami tidak boleh memerintahkan kecuali yang baik, yang mubah, atau yang memang juga disyariatkan. Perkara yang haram jangan diperintahkan kepada istri, dan dia zalim kalau dia sampai melakukannya, dan dia pun tidak boleh ditaati pada perkara itu. Di sana juga ada perkara yang lain dalam bab kewajiban seorang istri melakukan khidmah kepada suami. Dibahas oleh para ulama, apakah perkawinan antara suami dan istri hanya dalam tujuan istimta' untuk kenikmatan, atau ternyata di sana ada kewajiban yang mesti istri lakukan untuk suami? Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan ringkas dari apa yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar, wujubul khidmah, seorang istri wajib berkhidmat kepada suami, yakni melakukan pelayanan-pelayanan rumah tangga kepada suami. Kemudian para ulama berbeda pendapat sebatas apa. Kesimpulannya juga dari pendapat Syekhul Islam yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah tajibul khidmah bil ma'ruf, wajib berkhidmah dengan cara yang baik. Di sini tidak ada batasan yang pasti, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tapi syariat memberikan batasan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Atau disimpulkan oleh para ulama demikian. Seperti apakah bil ma'ruf itu? Fa'alaiha an takhdumahu al-khidmah al-ma'rufah min mithliha li mithlihi. Jadi wajib bagi istri untuk melakukan pelayanan rumah tangga kepada suami dari orang yang seperti dia untuk orang yang seperti suami. Orang yang seperti dia bagaimana? Lihat kondisinya. Ada istri yang kuat, ada istri yang sakit. Beda kewajiban khidmahnya. Ada istri yang sedang dalam kondisi hamil, ada istri yang sedang tidak hamil, beda kewajibannya. Nah, ini yang dimaksud. Sesuai dengan kemampuannya yang tidak ada unsur kezaliman terhadapnya. Limit lihi, untuk orang seperti suami. Ya, suami juga berbeda-beda. Ada suami yang sakit-sakitan, memerlukan bantuan yang lebih. Ada suami yang tidak seperti itu, dia seorang yang kuat, banyak hal bisa dia lakukan ketika istri tidak mampu memberikan pelayanan kepadanya. Nah, di sini harus diketahui hal-hal seperti itu. Tidak melulu seperti ini atau melulu seperti itu, tidak. Ya, tapi kata Syekhul Islam, min mithliha limithlihi. Kewajiban disesuaikan dengan kondisi si wanita dan disesuaikan dengan kondisi si suami. Di sini berlaku tentunya firman Allah Azza wa Jal, fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan hal ini ikhwan fiddin rahimakumullah, hal ini ikhwan fiddin rahimakumullah juga tidak berarti laki-laki hanya mendapatkan pelayanan-pelayanan dari istri dan menjadikan istrinya seperti budak terhadap tuannya dalam segala sisi, tidak. Tapi juga lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Ternyata Rasulullah SAW juga melakukan hal-hal yang sifatnya melayani dirinya sendiri. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi, yani khidmati ahlihi. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis atau riwayat yang lain, kana basharan minal bashar yufli thawbah wa yahdibu shatah wa yakhdimu nafsah. Rasulullah SAW adalah seorang manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Terkadang memberesi pakaiannya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan terkadang melayani sendiri. Nah, ini tidak menghalangi untuk beliau lakukan. Bukan artinya juga ini selalu beliau lakukan sendiri, tidak. Ini pada dasarnya adalah pelayanan istri dalam hidup rumah tangga kepada suami. Namun terkadang beliau pun melakukan hal itu sendirian. Bahkan terkadang beliau membantu istri. Seperti dikatakan oleh Aisyah pada riwayat yang pertama, kana yakunu fi mihnati ahli, yakni khidmati ahli. Beliau melakukan pelayanan kepada istrinya, melakukan hal-hal yang sifatnya membantu istri. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau datang waktu salat, beliau pun pergi melakukan salat. Nah, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Masing-masing beliau maupun istri ingin bertakwa kepada Allah, bukan ingin memanfaatkan untuk menyenangkan dirinya dan memuliakan dirinya. Mereka adalah kedua pasangan, yakni antara suami dengan istri, yang saling membantu, yang saling berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kehidupan berumah tangga adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sehingga dijalani bukan hanya sebagai hajat manusia, tapi dijalani juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kehidupan Rasulullah SAW merupakan kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang bahagia. Masing-masing menghormati. Rasulullah menghormati para istri. Istri-istri pun menghormati Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah beberapa hadis yang akan kita baca, bagaimana di sana tergambar kehidupan yang sangat indah dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang itu menunjukkan wajibnya mempergauli dengan cara yang baik kepada para istri. Beliau katakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarga, dan saya adalah yang terbaik bagi keluarga. Nah, ternyata kebaikan manusia sangat dikaitkan dengan kebaikannya kepada keluarganya. Nah, sudah sejauh mana kita melakukannya? Sudahkah kita mempraktekan seperti yang Nabi ajarkan? Hadis ini sering kita dengar dan kita pun mungkin menghafalnya. Namun, mari kita koreksi bersama kehidupan kita. Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah SAW? Beliau adalah orang yang terbaik bagi keluarga. Rasulullah pun mencontohkan dalam beberapa hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Di antara yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi memperlakukan para istri, terutama yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya kebaikan-kebaikan itu pun dialami oleh para istri yang lain. Tapi tentu Aisyah hanya menceritakan yang dia tahu dari pengalamannya. Suatu saat kata Aisyah, Nabi SAW memanggil saya. Saat itu orang-orang Habasyah sedang bermain tombak-tombakan di masjid pada hari Id, saat mereka berbahagia melakukan kebahagiaan-kebahagiaan Id. Beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha, ya Humaira, wahai yang berkulit merah. Maksudnya di sini karena putihnya, al-baydha, karena putihnya Aisyah radhiyallahu anha. Atuhibbina an tanzuri ilaihim? Apakah kamu suka untuk melihat mereka yang sedang bermain-main itu? Aisyah pun menjawab, "Na'am." Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdirikan aku di belakangnya. Lalu beliau menundukkan kedua pundaknya agar aku dapat melihat mereka. Maka aku letakkan daguku di atas pundaknya dan kusandarkan wajahnya dan kusandarkan wajahku pada pipinya. Aku pun melihat dari atas kedua pundak beliau orang-orang Habasyah yang sedang bermain tersebut, yakni. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah sekian waktu, wahai Aisyah, masyabi'ti? Kamu belum puas? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la, belum. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian ada suatu tujuan. Apa tujuannya? Li'angdhura manzilati indahu hatta syabi'tu. Supaya aku tahu seberapa besar kedudukanku di sisi Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, yakni bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hasbuk, sudah cukup? Ternyata Aisyah mengatakan, la ta'ajal, jangan terburu ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ma bi hubbun nadar ilaihim, sungguh sesungguhnya bukan karena saya suka melihat mereka yang bermain-main itu. Walakin ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu li wa makani minhu. Tapi supaya sampai berita ini kepada kaum wanita, bagaimana kedudukan Rasulullah di sisiku dan bagaimana kedudukanku di sisi Rasulullah. Wa ana jariyatun, dan aku adalah seorang istri yang masih muda, yang masih berumur sangat muda, bahkan Aisyah radhiyallahu anha. Faqdiru qadral jariyah al-aribah al-hadithatus sin, maka ketahuilah kadar seorang wanita yang masih muda yang sedang mencari cinta suaminya, al-hadithatus sin, yang yakni sama artinya masih muda umurnya. Al-harisatu 'ala al-lahwi, yang masih suka untuk bermain-main. Nah, ternyata itu yang dimaukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar untuk menuruti apa yang dimaukan Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah hak istri yang mesti dipenuhi oleh sang suami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya kepada kita. Suatu saat Rasulullah SAW pun datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata dia punya boneka-boneka kecil. Aisyah masih muda belia. Beberapa sifatnya masih menunjukkan sifat anak-anak. Dia pun punya beberapa boneka-boneka. Ternyata salah satu dari boneka yang dia pakai bermain adalah boneka yang berbentuk kuda yang memiliki sayap. Nabi pun bertanya, lihatlah bagaimana mereka bercengkerama. Kata Nabi SAW, ma hadha ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, banati, ini anak-anakku. Yani boneka-boneka seperti anak-anak, dia bermain dengannya. Ma hadzal ladzi ara wasatahun, terus apa yang ada di tengah itu? Saya melihatnya. Aisyah menjawab, faras, itu kuda ya Rasulullah. Wa ma hadzal ladzi alaih, lalu ada apanya? Aisyah menjawab, ada dua sayapnya ya Rasulullah. Kuda memiliki sayap. Aisyah menjawab, bukankah engkau telah mendengar bahwa Sulaiman punya seekor kuda yang punya sayap-sayap? Maka Rasulullah SAW kemudian senyum sampai terlihat gigi-gigi beliau. Nah, Nabi SAW bercakap, Nabi SAW bercengkerama dengan istrinya untuk tentunya tujuan-tujuan kedekatan dengan sang istri. Dalam arti, inilah contoh bagaimana bergaul dengan istri dan mengetahui siapakah istrinya. Tidak bersuara dengan suara-suara yang menyakitkan. Tidak selalu perintah-perintahnya bagaikan komando-komando militer, tapi dengan bahasa-bahasa yang menumbuhkan keharmonisan. Suatu saat Nabi SAW dalam sebuah peperangan, lagi diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha dalam usia mudanya, yang tubuhnya dan fisiknya belum begitu besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya dalam safar tersebut, pergilah kalian mendahului kami. Ternyata Rasulullah SAW ingin memberikan perlakuan baik kepada istrinya, bercanda dengan istrinya. Ternyata Nabi SAW ingin mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, ta'alai usabikuki, kesini Aisyah, saya akan berlomba dengan kamu. Maka berlombalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fasabaktuhu, maka aku bisa mengalahkan Nabi. Kemudian berjalan waktu, pada perjalanan perang sekian tahun berikutnya, Nabi SAW mengatakan kembali kepada para sahabatnya, taqaddam, silakan kalian mendahului kami. Nabi berkata kepada Aisyah, ta'alai usabikuki, kemari kita berlomba. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya sudah lupa yang dulu, dan saya sekarang sudah dalam kondisi berfisik lebih besar. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa usabikuka wa ana ala hadhihi al-hal. Wahai Rasulullah, bagaimana aku akan berlomba denganmu, kondisi saya sudah seperti ini. Nabi katakan, tidak, kamu harus mau. Akhirnya berlombalah lari. Ternyata Rasulullah SAW mengalahkan aku. Lalu beliau pun tertawa dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, hadhihi bitilka sabqah, kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Ternyata Rasulullah SAW masih ingat, Aisyah sudah lupa. Sehingga beginilah Rasulullah SAW dalam hidup dengan istrinya. Aisyah pun menceritakan kembali apa yang dirasakan dari pergaulan Rasulullah SAW. Beliau ketika meminum dari suatu bejana dan beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha minum dari bejana tersebut, maka Rasulullah SAW sengaja mengambil gelas itu. Beliau tidak mengambil gelas yang baru, bejana yang baru, tapi dari bejana tersebut. Dan beliau meminum di mana Aisyah pernah meletakkan mulutnya di tempat tersebut. Ya'khuduhu fayadha'ufahu ala mawdi'i fiyya. Beliau letakkan mulut beliau di tempat yang disitulah saya letakkan mulut saya. Untuk menunjukkan bahwa beliau tidak merasa jijik. Bahkan beliau sangat senang. Dan ini menumbuhkan rasa senang pula pada istri. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang dengannya. Wa in kuntu la'akhudul 'arq fa'akulu minhu. Bahkan sungguh, saya mengambil tulang yang masih tersisa padanya daging. Fa'akulu minhu, lalu aku makan dari daging yang tersisa di tulang tersebut. Ternyata Rasulullah kemudian mengambil tulang itu. Dan beliau pun meletakkan mulutnya di mana kuletakkan mulutku, di daging atau tulang tersebut. Nah, tentu dengan perlakuan Rasulullah SAW tersebut, sang istri Aisyah radhiyallahu anha sangat merasa disayangi Rasulullah SAW dan diperhatikan. Dan ia mengetahui bahwa dia punya suatu kedudukan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua dari contoh-contoh itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak malu menceritakan itu semuanya, karena ini adalah ilmu. Dan hal ini tidak akan kita ketahui dari ilmu berumah tangga dalam Islam kecuali kalau diceritakan oleh para istri Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, sehingga Nabi menjadi contoh bagi para suami. Nabi menjadi contoh bagi para suami bagaimana memperbauli istrinya dengan cara yang baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perkara-perkara itu yang terlihat sepele, terlihat remeh, itu bukan perkara yang lahwi atau sia-sia. Itu bukan perkara yang tidak punya arti, tapi justru itu perkara yang sangat berarti. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lagwun aw sahwun wa la'ib illa arba'." Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikrullah, maka itu adalah perkara yang lagwi, sia-sia, main-main, kecuali empat perkara. Yang pertama, mula'abatur rajuli mra'atah. Yang pertama adalah seorang suami yang melakukan mula'abah terhadap istrinya. Dia bercanda, dia bermain dengan istrinya, bergaul dengan cara yang baik. Ini adalah pengecualian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai perkara yang lahwi. Ini bukan perkara yang lahwi, ini tidak sia-sia, ini penuh arti dalam kehidupan yang panjang dalam rumah tangga seorang muslim. Yang kedua, ta'dibur rajuli farasah, seorang lelaki yang mendidik kudanya. Yang ketiga, masyuhu baina al-gharadain, jalannya seseorang antara dua tujuan, dan mengajari berenang. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan halal itu kepada kita semuanya, beliau pun menasihatkan hal itu pada kita semua. Contoh, menjadi contoh dan teladan untuk diikuti, untuk diteladani oleh para pengikut beliau, dan kita adalah pengikut-pengikut beliau. Tapi beliau lebih daripada itu, beliau menekankan hal ini. Beliau katakan dalam hadis, "Ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanan fa innahunna awanin 'indakum." Ketahuilah, carilah wasiat yang baik untuk mereka, kaum wanita. Mereka itu adalah budak-budak di sisi kalian. La tamlikuna minhunna syai'an ghairu dhalik. Kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali itu. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Itu yang bisa kalian lakukan. Lakukan yang baik. Kecuali kalau dia melakukan suatu fahishah, perbuatan yang amat keji. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqa." Ketahuilah kalian punya hak terhadap kaum wanita. "Wa li nisaikum alaikum haqqa." Dan para istri juga punya hak atas kalian. "Amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun." Adapun di antara hak kalian atas istri-istri kalian adalah janganlah mereka mengizinkan seseorang untuk masuk menginjak permadani kalian sementara mereka adalah orang-orang yang kalian benci. "Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun." Tidak boleh mereka mengizinkan seseorang masuk ke rumah kalian sementara mereka adalah orang yang kalian benci. Ala wa haqquhunna 'alaikum, dan ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian, wahai kaum lelaki, an tuhsinu ilaihinna, yaitu kalian berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka para istri, fi kiswatihinna wa ta'amihin, pada sandang-sandang mereka dan pangan-pangan mereka, pada nafkah yang kalian berikan kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan agar la yafruku mu'min mu'minah, jangan seorang mukmin membenci mukminah. Terkhusus di sini seorang suami jangan membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci suatu perilaku tertentu pada istri, dia telah suka pada yang lain. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dari kaum wanita. Ketika kita dapati kekurangan pada suatu sisi, ada kelebihan di sisi yang lain. Ketika kita dapati suatu kelebihan pada suatu sisi, ternyata di sana ada kekurangan pada sisi yang lain. Dan itulah yang Nabi katakan bahwa innahunna khuliqna min dila', mereka itu tercipta dari tulang rusuk, mesti ada bengkoknya. Kalau kalian paksakan untuk diluruskan, maka akan patah, dan patahnya adalah perceraian. Tapi kalau kalian ingin mempertahankan dan menikmati hidup bersamanya, ingatlah di sana ada bengkoknya. Maka nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan membencinya. Kalau kalian melihat kekurangan padanya, di sana ada kelebihan. Dan kita juga mesti menyadari bahwa itu pun ada pada diri kita. Siapa dari kita kaum lelaki yang sempurna? Siapa? Kita ada kekurangan-kekurangan pada diri kita, yang juga pihak istri mesti memakluminya, dan ia melihat pada sisi yang lainnya. Namun tentu semua pihak berusaha untuk memperbaiki, bukan mempertahankan sesuatu yang kurang ketika dia tahu sisi mana yang kurang pada dirinya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka hendaknya mereka bersama-sama memperbaiki demi menuju kesempurnaan iman. Suami perbaiki akhlaknya, istri perbaiki akhlaknya. Jadilah mukmin yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyaruhum, wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, dan sungguh yang terbaik dari mereka adalah yang terbaik bagi istri-istri mereka. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita berharap bahwa kita semuanya, baik kita sebagai suami maupun sebagai istri, ingin menjadi tentunya orang yang terbaik. Maka berusahalah dan isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui kewajiban kita, berusaha untuk mengamalkannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi amal yang soleh. Dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan pada apa yang saya sampaikan. Allahumma a'lam bissawab.